49 jumlah peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala an, di mana ia menjelaskan bahwa peperangan Nabi semuanya berjumlah 19 peperangan, dan yang disertainya atau diikutinya 17 peperangan. Kemudian kita lanjutkan, sebelum melanjutkan kita menyampaikan apa yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi ya, pada halaman 42 awal dari syarah, disebutkan dalam bab ini pada riwayat Zaid bin Arqam dan Jabir serta Buraidah, ada tiga orang sahabat, Zaid bin Arqam, Jabir bin Abdullah, Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhum, menghadiri 19 peperangan. Dan dalam riwayat Buraidah, beliau terjun langsung berperang dalam 18 pertempuran. Para pakar sejarah berbeda pendapat tentang jumlah peperangan dan batalion yang diutus. Jadi perangan gerilya yang diutus oleh Nabi, berbeda pendapat para ulama sejarah tentang jumlahnya. Ya. Ibnu Sa'ad, ini salah seorang ahli sejarah Islam, sejarawan Islam, dan ulama yang lainnya menyebutkan jumlahnya secara rinci dan urut hingga mencapai 27 peperangan dan 56 pengutusan, ya, pasukan yang diutus oleh Nabi. Peperangan yang disertai oleh Nabi 27, sementara sarayanya, pasukan yang diutus yang dikirim oleh Nabi 56. Mereka mengatakan bahwa beliau terjun berperang dalam 9 peperangan yang langsung memimpinnya, yaitu perang Badar, Uhud, Muraisyah, ya, Khandaq, Quraidah, Khaybar, penaklukan Mekah, Hunain, Qaif. Ya, ini yang langsung dipimpin oleh Nabi. Begitulah mereka memasukkan penaklukan Mekah sebagai peperangan. Hal ini berdasarkan pendapat yang menyatakan Mekah ditaklukkan dengan perang, dan telah kami ungkapkan perbedaan pendapat yang ada di dalamnya. Maksudnya, apakah penaklukan kota Mekah itu perang atau yang orang Mekahnya menyerah kalah? Ya, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Boleh jadi Buraidah menyatakan bahwa beliau berperang sebanyak 8 kali karena tidak memasukkan penaklukan Mekah. Dengan demikian pendapatnya condong kepada mereka yang mengatakan bahwa Mekah ditaklukkan dengan damai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang setuju dengan pendapatnya. Ini saya bacakan agar pengetahuan kita tidak mutlak pada 19 yang tadi kita dapatkan dari berita yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam, karena itu salah satu dari pendapat. Ya. Bahkan ketika dinukilkan dari ungkapan penjelasan para ulama sirah, ulama tarikh, mereka menghitung-hitung seperti yang tadi disimpulkan oleh Imam Nawawi, 27 yang disertai langsung oleh Nabi, walaupun mungkin terkadang dia tidak memimpinnya atau dia tidak terjadi peperangan, dia berangkat tapi tidak jadi perang. Ya. 27 kemudian 56 saraya. Karena kita bedakan istilah untuk perang yang langsung dipimpin oleh Nabi, namanya ghazwah, ghazwatun atau ma'arakah. Kemudian kalau yang batalion-batalion, pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi, itu namanya saraya atau sariyatun. Jumlah sariya itu 56, sementara ghazwahnya 27. Ya. Ini jadi yang diungkapkan oleh Zaid bin Arqam ini sebatas pengetahuannya, karena juga tidak akan menghitung kecuali orang-orang yang hidup setelah Nabi meninggal dunia, itu yang baru menghitung semua. Kalau kan di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi bisa saja setelah itu ada peperangan lain, ya, atau yang tidak disertai oleh Zaid bin Arqam. Jadi menurut cerita Zaid bin Arqam itu 19, dan yang ia ikuti adalah 17. Kita lanjutkan hadis Yang kedua di bawah bab ini nomor 4632, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Yahya ibnu Adam qala haddatsana Zuhairun an Abi Ishaq an Zaid ibn Arqama radhiyallahu taala an sami'ahu minhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza 19 ghazwatan. Kata Zaid bin Arqam, Nabi berperang dengan 19 peperangan. Wa hajja ba'dama hajara hajjatan. Ini masuk ke pembahasan yang lain, yaitu tentang jumlah ibadah haji Nabi. Ya, dari Zaid bin Arqam bahwa Nabi melakukan satu kali haji setelah hijrah. Ya, berarti ada kemungkinan sebelum hijrah Nabi haji, tetapi di sini dia menekankan dan sepakat para ulama memang bahwa setelah hijrah Nabi hanya satu kali haji yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, dan itu yang dinamakan dengan haji wada. Ya. Dan syariat fardu haji ini sebagai rukun Islam, sebagai amalan yang wajib bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke Mekah, itu turunnya pada tahun ke-9 Hijriah. Turun fardu haji tahun ke-9 Hijriah, dan Nabi di tahun itu tidak langsung haji. Dia mengutus Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Siddiq untuk membimbing, mengatur, mengurusi jemaah haji. Dan pada tahun berikutnya Nabi SAW haji. Setelah itu beliau meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal Nabi SAW meninggal dunia. Sepakat pada ahli sejarah ya, bahwa Nabi meninggal dunia 12 Rabiul Awal, bukan sementara lahir ya. Berbeda pendapat, ada yang mengatakan 9, ada bahkan mengatakan 8 Rabiul Awal, dan sebagian mengatakan 12, yang kuat bahkan tanggal 9 atau tanggal 8 ya, pendapat lahirnya Nabi SAW di bulan Rabiul Awal. Jadi haji fardunya turun tahun ke-9 Hijriah, kemudian tahun depannya Nabi haji, dan itu dinamakan dengan haji wada karena Nabi mengucapkan perpisahan di haji itu. Ucapan perpisahan, kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian. Jadi mengambilnya dengan cara melihat, dengan cara bertanya ya, kepada Nabi bagaimana caranya begini, atau melihat bagaimana Nabi berbuat. Nah, itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu dia mengatakan, fala'alli la ahajju ba'da ami hadha, atau kama qala SAW, kemungkinan saya tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji setelah tahun ini ya. Itu kata Nabi. Dari ucapannya itu maka para ulama mengistilahkan haji tersebut adalah haji wada, haji perpisahan. Ya, memang kenyataannya demikian. Beberapa bulan setelah pulang dari haji itu Nabi meninggal dunia. Tidak sampai 3 bulan. Ya. Pulang dia pertengahan Zulhijjah. Ya. Karena ibadah haji sampai tanggal 13. Ya. Kalau tidak salah tanggal 14 dia Nabi SAW pulang. Karena setelah dia dari Mina dia langsung ke Mekah. Nah, di dalam kesempatan itu dia para sahabat tawaf wada, Aisyah dengan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar berangkat umroh pergi ke Tan'im. Ya. Nah, proses itu sangat cepat. Kemudian Nabi SAW, bahkan Nabi SAW ketika diberitahukan ada seorang wanita sahabat yang haid, nah, dia justru malah kecewa. Ya, berarti dia menunda keberangkatan kepulangan kita. Ternyata dia haid setelah dia tawaf haji. Ya, setelah dia tawaf haji, berarti tawaf haji sudah selesai sebagai fardu haji, rukun haji. Ternyata haidnya itu yang membuat dia tidak bisa tawaf wada. Karena wanita yang haid jatuh hukum tawaf wada baginya. Tidak lagi mesti tawaf wada, dan Nabi bahkan mengatakan idzan falnanfir, kalau begitu mari kita berangkat. Ya, jadi wanita ini tetap melanjutkan bacaan karena tawafnya tawaf wada. Hukum tawaf wada itu wajib, jatuh hukumnya bagi wanita yang haid. Ya, tidak ada konsekuensi apa-apa, dia langsung berangkat. Kecuali kalau dia lama masih di sana di Mekah. Ya, masih punya kesempatan untuk suci kemudian tawaf wada. Sementara Nabi sudah mau berangkat. Ya. Kemudian ya, setengah bulan Zulhijjah, bulan pertama tahun 11 Muharram, Safar, 12 Rabiul Awal meninggal dunia. Kan tidak sampai ya, hampir 3 bulan setelah beliau pulang dari ibadah haji atau selesai dari ibadah haji tersebut. Jadi di sini Zaid bin Arqam menjelaskan bahwa setelah hijrah Nabi haji cuma satu kali. Wa hajja ba'da ma hajara hajjatan. Hajjatan itu mungkin yang belajar bahasa Arab kok enggak ada satu kalinya, Ustaz? Karena satu kali berapa? Wahidah. Ya, wahidatun. Ini satu. Dari mana diambil satunya? Ya, katakanlah hajjatun itu sudah menunjukkan satu kali. Hajjatan. Kalau dua kali hajjatani. Ya, kalau tiga, kalau banyak hajjat. Ya, ya. Banyak sekali. Kita mengingatkan mungkin ada yang bisa menyampaikan kepada sebagian orang yang berdoa, yang ini biasanya nampaknya dari orang-orang yang berdoa membimbing orang, mengajak orang bersama-sama berdoa. Ketika membaca doa ya qadiyal hajat itu. Ya, Allah, yang di ujungnya ada nanti ya qadiyal hajat. Wahai pemberi kebutuhan atau penutup kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Nah, lafaznya sebagian dibaca oleh orang ya qadiyal hajat. Nah, ini tidak tepat. Ya qadiyal hajat. Tetapi ya qadiyal hajat. Ini mungkin bisa diingatkan orang-orang yang sekadar menghafal tetapi tidak mengetahui makna. Jadi salah mengucapkan ya qadiyal hajat sebenarnya, tetapi diucapkan ya qadiyal hajat. Berarti wahai penunai ibadah haji. Allah SWT menunaikan ibadah haji? Ya. Yang banyak? Tidak tepat. Jadi hajat. Ya, hajat itu jumlah jemaah haji yang banyak, jumlah ibadah haji yang banyak. Sementara satu kali haji hajjatun. Ya. Dua kali hajjatani, lebih dari tiga dan lebih hajjan. Nabi SAW satu kali haji lam yahujja ghairaha hajjatul wada. Nabi SAW setelah hijrah satu kali haji dan tidak ada lagi haji yang lain. Yang haji yang satu itu dinamakan dengan haji wada. Ya. Sebab penamaannya tadi sudah kita jelaskan. Jadi hadis yang kedua di samping menjelaskan jumlah perang Nabi versinya Zaid bin Arqam, kemudian di situ ada tambahan penjelasan tentang berapa kali Nabi kita Muhammad SAW haji. Ya. Kita tekankan bahwa pendapat yang benar adalah Nabi SAW selama jadi Nabi, kalau tadi kan setelah hijrah, selama jadi Nabi dan Rasul itu satu kali haji. Sebelum hijrah pun pendapat yang kuat dia tidak haji. Ya, yang ada kemungkinannya haji adalah sebelum jadi Nabi. Kenapa? Karena ibadah haji kan sudah ada sebelum difardukan kepada kaum muslimin sebagai rukun Islam. Itu kan sudah diterapkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin. Ya. Ibadah haji itu syariat Nabi Ibrahim. Ya. Jadi apakah Nabi SAW haji sebelum jadi Nabi? Ini kemungkinan ada. Tetapi setelah jadi Nabi, ibadah hajinya satu kali. Ya, ibadah hajinya satu kali. Sementara umrah lima kali. Nabi SAW melaksanakan umrah lima kali. Ini pendapat yang kuat. Ya, Nabi SAW umrah lima kali. Mungkin itu sebagai secara global rinciannya umrah ini. Umrah yang pertama umrah yang tidak jadi. Ya. Ya, namanya umrah Hudaybiyah. Kan sudah umrah dia, sudah ihram dan bahkan tahallul walaupun tidak tawaf, tidak sa'i. Ya. Sudah sampai di luar kota Mekah tetapi tidak diizinkan melaksanakan umrah, sudah masuk bahkan. diizinkan masuk untuk masuk ke Mekah, tetapi tidak boleh umroh. Ya. Kemudian yang kedua, tahun berikutnya sebagai qadha dari umroh ini. Itulah kesepakatannya. Tahun depan kalian umroh. Kemudian umroh Ji'rana setelah perang Hunain. Ya. Kemudian umroh yang bersama hajinya, yang satu kali saya lupa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. 4633. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Zakaria qala akhbarana Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Kalau tadi siapa? Zaid bin Arqam. Kalau sekarang Jabir bin Abdullah. Yaqul radhiyallahu ta'ala anhuma, sebelumnya Jabir dengan ayahnya sahabat. Jabir ini sahabat, ayahnya juga sahabat, Abdullah. Ya. Kata Jabir di sini, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwa. Berarti berkesesuaian dengan berita dari Zaid bin Arqam. Ya. Belum tentu ya, tetapi yang ia jelaskan bahwa dia ikut serta berperang, berarti lebih ya, mohon maaf, lebih dari berita dari Zaid bin Arqam. Jabir bin Abdullah mengatakan saya berperang, ikut berperang bersama Nabi 19 kali perang. Ya. Yang dia ikuti 19 kali perang. Qala Jabir, kata Jabir menjelaskan, lam ashhad badran. Dan saya tidak ikut perang Badar, berarti lebih persidia. Yang dia ikuti bersama Nabi saja sudah 19, jumlah yang disebutkan total oleh siapa? Oleh Zaid bin Arqam. Ya. Sementara yang disertai saja oleh Jabir bersama Nabi itu sudah 19. Padahal perang Badar juga Nabi langsung memimpinnya. Dan dia tidak ikut, berarti sudah 20. Ya. Di situ saja sudah lebih. Kemudian wala Uhudan, dan bahkan tidak ikut perang Uhud, kata Jabir. Kenapa dia tidak ikut perang ini, Uhud, Badar dan Uhud ini? Mana'ani abi, ayahku menghalangiku atau tidak mengizinkan. Ya. Ayahnya Abdullah tidak membiarkan anaknya Jabir ini ikut perang Badar dan juga Uhud. Falamma qutila Abdullah yauma Uhudin, ketika Abdullah ayahnya meninggal di perang Uhud, ya, jadi ayahnya Jabir ini meninggal di perang Uhud, terbunuh, dan yang menyebabkan dia terbunuh pasukan kaum muslimin. Dan memang untuk perang Uhud ini saja, kan ada dua yang tidak disertainya, Badar dan Uhud. Para ulama berbeda pendapat apakah Jabir ini ikut perang Uhud atau tidak. Ya. Adapun Badar sepakat bahwa beliau tidak ikut. Uhud ini yang diperselisihkan karena dalam kejadiannya, ketika suasana benar-benar berkecamuk, kaum muslimin sudah kocar kacir, ini setelah pasukan Khalid bin Walid datang kembali. Nabi sudah terdesak, kaum muslimin sudah kacau balau. Jadi semuanya ingin menyelamatkan diri, orang per orang. Ya. Jabir bin Abdullah ini kan orang Ansar. Ya. Kaum muhajirin tidak terlalu mengenal karena sudah tua. Maka ketika suasana benar-benar tidak karuan, kacau balau, ya, ada yang berupaya untuk menyerang Abdullah ini. Ya, Abdullah ini. Karena dikira musuh. Ya, dari kaum muslimin. Dan Jabir melihat keadaan tersebut dari jauh. Dia pun tidak bisa mendekat. Karena memang pasukan sudah terdesak. Dia hanya berteriak. Dalam sebagian ungkapan Pak Risirah. Dia mengatakan, itu ayahku, itu ayahku. Ya. Untuk memperkenalkan bukan musuh. Ayahnya, tetapi tetap saja terbunuh. Ya. Tetap saja ayahnya terbunuh. Ini menunjukkan bahwa Jabir ini juga ikut perang Uhud, ya. Juga ikut perang Uhud. Ini perbedaan riwayat. Yang jelas di sini Jabir tidak ikut perang Badar, ini sepakat. Kemudian perang Uhud tadi terjadi perbedaan pendapat, dan ayahnya meninggal di perang Uhud. Setelah perang Uhud itu, kata Jabir, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qattu. Saya tidak pernah alfa dari peperangan Nabi sekalipun. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, setelah perang Uhud itu, ya, dan ayahnya meninggal di sana, dia tidak lagi alfa dari ikut serta berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sekalipun. Terus, dan jumlahnya tadi berapa? 19. Ya. Kalau yang dikuatkan adalah dia tidak ikut perang Uhud, berarti dua perang yang tidak dihadirinya. Maka jumlahnya, total jumlah perang Nabi di sini sudah 21. Ya. Makanya tadi ada pendapat mengatakan 27. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian kita lanjutkan hadis setelahnya. 4634. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab ha wa haddatsana Sa'id ibn Muhammad al-Jarmi qala haddatsana Abu Tumailah qala jami'an haddatsana Husain ibn Waqid an Abdullah ibn Buraidah an Abi. Ini yang Buraidah ibn al-Husain radhiyallahu an qala ghaza Rasulullah SAW 19 ghazwatan. Ini sudah tiga ungkapan dari sahabat Zaid bin Arqam, Jabir bin Abdullah, dan sekarang adalah Buraidah radhiyallahu taala anhum. Kata Buraidah, Nabi SAW perang sebanyak 19 peperangan. Qatala fi thamanin minhunna. Dia langsung berperang. Kalau yang 19 itu ikut serta, sementara yang 8 ini dia langsung berperang. Ikut maju masuk ke kancah peperangan itu pada 8 peperangan yang tadi dirinci oleh Imam Nawawi di syarah yang saya bacakan: Badar, Uhud, Muraisi, Khandaq, Quraidah, Khaybar. Nah, ini yang langsung Nabi SAW berperang. Ya. Walam yakul, ini hadisnya sampai di sana. Kemudian terjadi perbedaan riwayat antara beberapa perawi yang disebutkan di sanadnya. Walam yakul Abu Bakar, Abu Bakar gurunya Imam Muslim yang pertama. Walam yakul Abu Bakrin minhunna, kata-kata minhunna. Walam yakul Abu Bakrin kata-kata minhunna. Wa qala fi hadithi haddathani Abdullah bin Buraidah. Mungkin yang maksud adalah seperti seperti ghaza Rasulullah sallam 19 ghazwatan qatala fi thamanin minhunna. Ini di ujungnya. Ya, di ujungnya itu kata-kata minhunna, sebagian perawinya tidak ada. Tidak mengatakan, berarti dia mengatakan qatala fi thamanin. Dia berperang langsung pada 8 peperangan. Ya. Thamanin artinya 8. Thamaniyatun, ya, 8. Inilah hadis ini menjelaskan jumlah peperangan Nabi 19, kemudian ia langsung maju dan masuk ke kancah peperangan pada 8 peperangan yang dirincikan oleh Imam Nawawi di syarahnya. Setelah itu 4635 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ahmad ibnu Hanbal. Nah, ini Imam Muslim gurunya Imam Ahmad. Gurunya beliau adalah Imam Ahmad. Wa haddatsani Ahmad ibnu Hanbal. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad itu seorang muhaddits, seorang perawi hadis. Ya. Di samping dia sendiri punya buku hadis besar yaitu Musnad. Ya, dia juga guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata beliau, wa haddatsani Ahmad ibnu Hanbal. Hanbal ini bukan ayahnya, tetapi kakeknya. Ya. Nama ayahnya Muhammad Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Tapi dia masyhur dinisbatkan kepada kakeknya. Ya. Nasabnya ketika dinasabkan dan masyhur dengan nasab kepada kakeknya. Dan ini benar. Ya. Maksudnya bukan sebuah kesalahan. Bukan termasuk larangan barang siapa yang bernasab kepada selain ayahnya diancam tidak masuk surga oleh Nabi. Ini tidak termasuk dalam konteks hadis ini. Karena kakeknya juga ayahnya. Ya. Kalau kakeknya saja, kakeknya itu tidak akan ada ayahnya tanpa kakeknya. Ya. Berarti nasab kepada kakeknya itu nasab yang benar. Bukan melanggar larangan Nabi SAW. Qala haddathana Mu'tamir bin Sulaiman an Kahmas an ibni Buraidah an Abi. Ini juga hadis Buraidah yang tadi. Annahu qala ghaza ma'a Rasulullah SAW 16 ghazwa. Tadi Buraidah mengatakan Nabi berperang berapa? 19. Dan yang langsung ikut masuk ke kancah peperangan 8. Di sini dijelaskan bahwa dia ikut serta, dianya, Buraidahnya ikut serta pada 16 kali peperangan. Keikutsertaan para sahabat berperang ini manakib. Ini kemuliaan tersendiri. Ya. Makanya para ulama ketika menceritakan biografi para sahabat pasti ada bahwa dia ikut perang ini, ikut perang ini, ikut sampai semua perang Nabi diikutinya, ini manakib tersendiri. Dan itu akan didapatkannya nanti ketika buku catatan amalannya dibaca. Ya. Dia ikut serta dan karena jihad bersama Nabi ini sama dengan haji bersama Nabi, sama dengan sholat bersama Nabi. Ya. Nilai keutamanya berbeda ketika tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat itu selalu diperbincangkan tentang berapa kali mereka berperang bersama Nabi. Mereka pun berharap itu sebuah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Buraidah bin Husayb, Buraidah ini radhiyallahu ta'ala an, itu berperang bersama Nabi 16 kali. Kemudian hadis setelah itu 4636, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abbadin qala haddatsana Hatim yakni Ibnu Ismail an Yazida wa huwa bin Abi Ubaid qala sami'tu Salamah. Ya, sami'tu Salamah. Inilah sahabat yang keberapa? Keempat. Yang pertama Zaid bin Arqam, kedua Jabir bin Abdullah, ketiga Buraidah, keempat Salamah ibn Aqwa. Ya, radhiyallahu taala. Dia juga bercerita, ya sami'tu Salamah yaqul radhiyallahu taala an ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawan. Saya ikut perang bersama Nabi, kata Salamah, 7 kali perang. Wa kharattu fi ma yab'atsu min al-bu'uts 9 ghazawat. 9 ghazawatin. Dan saya ikut masuk dalam batalion yang dalam terjadi pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi sebanyak 9 kali. Yang bersama Nabi berapa tadi? 7. Kemudian yang tidak bersama Nabi 9. Ini juga dihitung oleh para sejarah dan mereka juga bercerita. Ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Ya. Tetapi ini adalah ketika ditanya. Makanya Zaid bin Arqam pada hadis yang pertama dia ditanya berapa kali karena para tabi'in ini penasaran. Dan mereka juga akan menulis biografi para sahabat, salah satu dari yang akan mereka tulis berapa kali mereka berperang. Makanya ketika ditanya mereka pun juga menjawab dan jawaban ini bukan menunjukkan mereka riya. Ya, mereka orang yang paling jauh dari membangga-banggakan, sekedar membanggakan amalan mereka. Ya. Inilah Salamah bin Aqwa ikut serta perang 7 kali kemudian dikirim oleh Nabi, termasuk pasukan yang dikirim oleh Nabi 9 kali. Ya. Tis'a ghazawatin marratan alaina Abu Bakrin. Satu kali dari 9 itu yang memimpin kami, kata Salamah, Abu Bakar. Yang memimpin kami dalam pasukan tersebut adalah Abu Bakar. wa marratan alaina Usamah bin Zaid. Ya, dan bahkan yang satu kalinya dari 9 kali itu yang memimpin menjadi pemimpin pasukannya adalah Usamah bin Zaid. Dia sebutkan karena ini juga merupakan kebanggaan ketika di bawah pimpinan Abu Bakar dan Usamah bin Zaid. Ya, yang mereka harapkan keberkahan dari kepemimpinan mereka. Ini pernyataan dari Salamah radhiyallahu ta'ala anhu dan dari uraian beberapa sahabat tadi. Mereka pada umumnya menyebutkan 19, ya, angka 19. Kemudian dalam dikumpulkan oleh Imam Nawawi riwayat yang banyak, dan dia menyimpulkan ada pendapat yang mengatakan perang Nabi itu sampai mencapai angka 27. Ya, 27 kali perang. Apalagi kalau kalau seandainya 27 kemudian tadi sampai angka 56 untuk pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi, berarti banyak dan para sahabat begitu besar mendapatkan keutamaan dari peperangan-peperangan tersebut, baik ketika bersama Nabi atau ketika diutus langsung oleh Nabi. Nabi yang mengutusnya, Nabi yang melepaskan, Nabi yang memberikan arahan. Dan bahkan sebagian peperangan Nabi mengarahkan, ya, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan rusak sarana ibadah. Berarti sarana ibadah yang di sana itu bukan masjid. Ya, bukan masjid. Tempat peribadatan yang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrikin. Ya. Jangan dirusak sarana ibadah, jangan tebang pohon. Apa salahnya pohon? Ya. Yang keperangkan antara manusia. Kecuali dalam pengaturan strategi seperti yang dilakukan oleh Nabi di perang Khaibar, di perang Bani Nadir, ya, pengepungan Bani Nadir, itu pun tidak semua ditebang oleh Nabi dan dibakar, hanya sebagai strategi bahwa mereka akan semakin menciut, semakin takut, semakin cemas. Memang ternyata hasilnya benar. Ya, ketika asap mengepul dari sekeliling kampung mereka, mereka mulai takut karena mereka umat yang penakut. Seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir 4637, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan wa haddathana Qutaibah ibn Sa'id qala haddathana Hatimun bihadal isnadi ghaira annahu qala fi kilahuma sab'a ghazawan. Di sini ada perbedaan penuturan dari Salamah. Tadi mengatakan kalau bersama Nabi berapa? 7. Kalau tidak bersama Nabi 9. Di riwayat sekarang ini kedua-duanya 7. Ya, bersama Nabi 7 dan dikirim oleh Nabi 7 kali pula. Ya, dipimpin oleh Abu Bakar, di antaranya dipimpin oleh Abu Bakar langsung, yang keduanya dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bab yang ke-49 dan pada hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Jumlah peperangan Nabi yang dituturkan oleh para sahabat, sebagian para sahabat, Zaid bin Arqam, Buraida, Jabir bin Abdillah dan juga Salamah ibn al-Aqwa. Dan tadi kesimpulannya, kalau setelah para ulama meneliti, karena memang ada sejarawan-sejarawan yang sangat jeli. Kalau ini kan hanya sebatas riwayat cerita dan mereka mengumpulkan seluk-beluk peperangan itu bahkan. Nah, maka sampai ke angka 27 tadi karena memang semua mengumpulkan. Dari sekian sahabat mereka kumpulkan, mereka telusuri, mereka cari. Nah, sehingga mereka menyebutkan angka 27 tadi. Dan ini tidak mustahil. Ya. Bayangkan dalam masa 10 tahun dan syiar jihad itu tetap ada, Allah sudah mengizinkan. Dan ini memang salah satu fase dari dakwah, ketika kaum muslimin itu kuat. Ya, maka untuk salah satu bentuk penyebaran dakwah adalah menyampaikan kepada orang yang menentang. Ya. Menyampaikan kepada. Jadi ketika peperangan itu juga Nabi SAW mengatakan, ya, sebelum berperang mereka sudah ditawarkan hidayah. Ya. Aslim. Ya. Terimalah Islam. Diajak untuk masuk Islam. Nah, dan diberi beberapa pilihan setelah itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi intinya bab ini adalah jumlah yang angka yang 27 tadi menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi dan para sahabatnya benar-benar menjadikan berjihad dengan Allah itu sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan jihad itu amalan yang mulia, bukan serampangan seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ya, penting bunuh orang, orang kafir. Ya, rusak keamanan, mematikan orang, ya, apapun resikonya, penting jihad. Ini bukan seruan-seruan seperti itu semata. Dia punya ilmu, dia harus dibawa bendera, bendera yang dilepaskan oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh pemimpin, ya, pemimpin yang sah, ya, dan ada fikihnya, bukan sekedar membunuh. Ya, dia adalah salah satu cara berdakwah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan agama Allah kepada orang-orang yang menentangnya, ya, orang yang tidak mau menerima. Ya. Ini yang bisa kita simpulkan dari bab yang ke-49. InsyaAllah kita lanjutkan ke bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.